Insyaallah taala mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan dari pembahasan-pembahasan kemarin. Ana ulangi pembacaannya. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala asamana Allah wa iyyakum bittaqullah. Nabi taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mendoakan kaum muslimin, para penanya, agar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan. Ketakwaan ya, perkara yang ma'ruf di kalangan kita semua, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kenapa beliau menyebutkan di sini pembahasan at-taqwa? Dikarenakan takwa adalah perkara yang paling penting. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak nasihatnya para nabi, perkara yang pertama kali dinasihatkan oleh Rasul selalu takwa. Makanya beliau memulai dengan nasihat untuk ketakwaan ini tadi. Wa waffaqna wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian untuk mencocoki petunjuk. Petunjuk di sini maknanya agama Islam. Amma ba'du. Fa innaka aslahaka Allah. Sesungguhnya engkau, semoga Allah membagusimu, sa'altani, engkau bertanya kepadaku, an uwaddih laka minas sunnah, amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Engkau bertanya kepadaku, agar aku menjelaskan untukmu perkara dari sunnah ini tadi, yang engkau jadikan untuk membuat dirimu sabar di dalam berpegang teguh dengannya. Di sini ada faedah bahwasannya sebab penulisan risalah al-Imam al-Muzani adalah dikarenakan soal, pertanyaan. Kemarin di Wasitiyah pernah kita lewati ya, di Wasitiyah sebab penulisan buku itu ada dua. Yang pertama sababun, soal, sebabnya adalah pertanyaan. Yang kedua sebabnya keinginan atau memang tolak, apa namanya, ibtidak, karena memang sengaja orang ingin nulis. Nah dari sini Al-Imam Al-Muzani secara zahir beliau menulis buku ini karena ada yang bertanya. Yang akan ditulis oleh beliau ini tadi minas sunnah, perkara dari sunnah. Sunnah di sini maknanya akidah, dikarenakan lafaz sunnah itu terkadang bermakna al-akidah. Lafaz sunnah itu punya banyak makna. Terkadang bermakna akidah, terkadang bermakna mustahab. Wa tadra'u bihi anka syubahal aqawil. Serta dengan perkara tersebutlah engkau bisa menolak. Tadra' itu tadfa. Engkau bisa menolak dari dirimu syubahat-syubahat orang-orang yang berdusta atau perkataan-perkataan yang batil. Aqawil ini diambil dari lafaz qaul, ya, al-aqwal al-muftarah, ucapan-ucapan dusta itu disebut dengan aqawil. Ucapan-ucapan yang dusta disebut aqawil. Sebagaimana dalam Al-Quran gimana? Walau taqawwal alaina ba'dol aqawil. Ya, ba'dol aqawil. Aqawil itu maknanya perkataan-perkataan yang bohong, dusta. Ringkasnya, Al-Imam Al-Muzani ini pada masa beliau itu, beliau tertuduh. Dituduh begini, begini, begini, begini. Dari ahlul bid'ah. Nah, ada yang bertanya kepada beliau, benarkah engkau begini dan begini, begini dan begini? Dijawablah beliau dengan usul sunnah al-Muzani tadi. Sehingga, makanya beliau menyatakan, dengan jawaban ini tadi, bisa menjawab atau menolak syubhatnya perkataan yang batil. Wa zair muhdatsatid dhalin, serta penyimpangan perkara-perkara yang baru dari orang-orang yang sesat. Waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan. Sungguh aku akan jelaskan padamu metode yang gamblang. Minhaj itu maknanya sabil atau tariqan. Jalan yang jelas, metode yang jelas, muniron serta bercahaya. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Ya, silakan. lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan. Alu di situ afwan itu maknanya alu, bukan maknanya kembali ya, tapi makna alu di sini maknanya dari lafaz ala yaulu itu maknanya ta'akhkhara atau qassara. Sehingga maknanya lam alu nafsi maknanya aku tidak menyia-nyiakan diriku dan dirimu fihi pada perkara tersebut. Hi kembali kemana? Amron minas sunnati amron. Aku tidak menyia-nyiakan dirimu, alu maknanya kosor, aku tidak menyia-nyiakan diriku dan dirimu pada perkara sunnah tadi, nushan sebagai bentuk apa? Nasihat. Maknanya aku tidak akan menyia-nyiakan diriku dan dirimu dalam urusan sunnah tadi sebagai bentuk nasihat. Bada'tu fihi bihamdillahi dzirrusydi as-sadid. Maka aku memulai pada perkara tersebut dengan memuji Allah zat yang memiliki petunjuk yang lurus. Alhamdulillahi ahakku man nadzukira wa aula man syukira. Segala puji bagi Allah zat yang paling layak untuk disebut, paling utama untuk disyukuri, wa alaihi usni dan padanya aku menyanjung, al-wahidus samad, zat yang maha sendiri lagi, as-samad. Alladzi laisa lahu sahibatun wala waladun, zat yang tidak memiliki istri, tidak pula anak. Jalla anil masil, zat yang maha tinggi dari keserupaan. Fala syabiha lahu wala adil, zat yang tidak memiliki sesuatu yang serupa dan yang menandinginya. As-sami al-basir, zat yang maha mendengar, maha melihat. Al-alim, al-khabir, maha ilmu, maha mengetahui secara detail. Al-mani' ar-rafi', al-mani' zat yang maha terhalang, maknanya tidak ada sesuatu yang bisa mencapainya. Ar-rafi' maha tinggi. Asy-syarah, penjelasan dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Qala al-mu'allif, alhamdulillahi ahku man dzukir. Segala puji bagi Allah zat yang paling layak untuk dipuji, disebut. Ad-dalil 'alaihi qaulullah 'azza wa jalla fadhkuruni adzkurukum. Dalil yang menunjukkan Allah paling layak untuk dipuji adalah fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Adzkurukum jazm sebagai apa? Nasin. Hah? Jawab. Qalam. Qauluhu wa aula man syukir, dan dia Allah adalah zat yang paling layak untuk disyukuri. Ad-dalil 'alaih, dalil padanya adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, washkuru li wa la takfurun, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur kepadaku. Qauluhu, dan juga pernyataan beliau, wa 'alai usni, dan kepadanya lah aku memuji, menyanjung. Ai usni 'alai bi mahamidihi, aku memuji Allah dengan segala macam sanjungan-sanjungan atau pujian-pujiannya. Wa ma lahu minal ijlali wa ta'zim, dan dengan segala sesuatu yang pantas bagi Allah berupa apa? Pemuliaan dan pengagungan. Allah Subhanahu wa ta'ala dipuji, disanjung dikarenakan dua sifat. Yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, dikarenakan banyaknya anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Orang itu kalau dipuji, kadang dua sebab. Dan dua sebab ini tadi ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andres memuji seorang ustaz, bisa jadi karena ada sifat-sifat yang sempurna pada dia tadi. Antum muji istri antum, bisa jadi karena sifat-sifat yang ada pada dia yang luar biasa membuat antum kagum, sifat kesempurnaan. Atau antum memuji orang lain, orangnya enggak terlalu banyak sifat indah, bagus pada dia, tapi dia baik, suka ngasih antum, antum puji. Maaf ngomong tuh, hidungnya penyot, giginya penyot misalkan, tapi dia suka baik sama antum, itu antum puji juga. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang sempurna, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan anugerah kepada kita, maka pantas bagi kita untuk memujinya. Qauluhu al-wahidus samad, zat yang wahid, as-samad, As-samad ini maknanya alladzi yusmadu ilaihi, zat yang dituju oleh para hamba. Maknanya as-samad itu sesuatu yang tempat tumpuan seluruh hamba. Maknanya as-samad. Al-wahid as-samad min asma'ihi. Al-wahid wal-ahad as-samad. Itu termasuk nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Min asma'ihi, termasuk dari nama-nama Allah. Al-wahid, al-ahad, was-samad. Qala Allah ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad. Fa'allahu subhanahu ahadun fi dhatihi. Allah subhanahu wa ta'ala ahad, sendirian dalam zatnya. Wa ahadun fi sifati, sendirian dalam sifatnya. Ghalibun la yughlab, zat yang senantiasa menang, tidak mungkin bisa dikalahkan. Wa qahirun la yuqhar, senantiasa berkuasa, tidak mungkin bisa dikuasai. Wa azizun la yudham fi izzihi, zat yang maha perkasa, ya, sendirian dalam berkuasa, maha perkasa, la yudham fi izzihi, tidak mungkin bisa dicampuri dalam kekuasaan tadi, kemuliaannya. Wa la yahtaj ila mu'in wala wazir, dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada wazir, asisten menteri, wazir itu ya menteri, asisten. Qauluhu laisa lahu sahibatun wala waladun jalla anil masil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki teman, tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Dia adalah zat yang jalla anil masil, maha tinggi dari keserupaan. Ay laisa lahu syabih, Allah tidak memiliki syabih, sesuatu yang serupa. Wala nadhir, sesuatu yang mirip. Jalla anis sahibati wal walad, zat yang maha mulia dari seorang istri dan anak. Tidak ada, tidak butuh Allah SWT kepada istri dan anak. Wa anil mathil, juga maha tinggi, maha mulia dari seorang yang bisa menyerupainya, al-mathil, yang mirip-mirip. Qala subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tidak ada sesuatu yang mirip serupa dengan Allah, dan dia adalah As-Sami Al-Basir. Ini ayat merupakan penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat apa? As-Sami Al-Basir. Namun di sana pendengaran dan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Wa qala subhanahu mattakhadallahu sahibatan wala walad, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki atau menjadikan untuknya istri atau anak. Qauluhu, adapun pernyataan beliau, wala syabiha lahu wala adil, yakni laisa hunaka ahadun ya'diluhu, maknanya tidak ada seorang pun di sana yang ya'diluhu, yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala setara sifat ataupun zat. Wal adil huwa an-nadhiru wal musawi, yang namanya adil itu an-nadhir wal musawi, sesuatu yang sama, menandingi. Qala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi serta menciptakan kegelapan dan cahaya. Ja'ala, ja'ala kalau dimuta'addikan dengan satu maf'ul itu bermakna khalaqa. Kalau ja'ala dimuta'addikan dengan dua maf'ul itu maknanya sayyara, merubah. Di sini ja'ala bermakna apa? Khalaqa. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian mereka orang-orang kafir tersebut malah ya'dilun bi rabbihim. Menjadikan tandingan bagi Rabb mereka. Fahuwa subhanahu alladhi fa'ala hadhil umur, dia Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan seluruh perkara ini. Khalaqas samawati wal ardo, menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqas syamsa wal qamar, mencipta matahari dan bulan. Wa khalaqas dhulumati wan nuro, menciptakan kegelapan dan cahaya. Wa ma'a dhalika fa innal musyrikin ya'diluna bihi ghairahu. Bersamaan hal tersebut, kaum musyrikin tetap membuat tandingan, menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin menandingkan Allah, menandingkan selain Allah dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, adala bihi itu maknanya apa? Menandingkan. Kalau adala anhu itu maknanya berpaling. Mimman lam yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dari orang-orang yang tidak mampu mencipta sedikit pun dalam keadaan mereka yang dicipta. Qauluhu as-sami', pernyataan al-muzani as-sami', ay as-sami' bisam'in yasma' bihi jami'al aswat. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan pendengaran yang bisa mampu mendengar seluruh suara. Al-basir alladzi nafadha basaruhu kull basaruhu kullal mubsarat. Al-basir adalah zat yang pandangan tadi bisa menembus segala sesuatu yang bisa dilihat atau yang dilihat. Qauluhu al-alim, al-alim alladzi ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat. Zat yang ilmunya tadi meliputi segala perkara yang diketahui. Mimma fil ardi was samawat, dari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dan di langit. Wa ghairi dzalika minal makhluqat, dan yang selain itu dari kalangan makhluk. Qauluhu al-khabir, adapun pernyataan beliau al-khabir, al-khabir muradifun lil alim. Muradif lafaz al-alim. Minal khibrah wa huwa al-alam, dari lafaz khibrah yaitu al-alam. Au tamamul alam, atau kesempurnaan ilmu. Ya, khibrah itu lebih anu ya, lebih tinggi dari ilmu. Kalau ilmu dia punya ilmu, tapi khibrah itu pakar. Yang disebut tamamul alam. Istilah itu masternya. Qaulu al-mani, adapun al-mani, Allah Subhanahu wa taala al-mani, manahu al-mumtani an kulli man yaqsuduhu. Zat yang mumtani. Zat yang terhalangi dari segala sesuatu orang yang menginginkan dia. Menginginkan apa? Menginginkan untuk menandingi, menginginkan untuk semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin bisa. Fa huwa subhanahu dzul izzati wal azamati. Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki apa? Kemuliaan dan keagungan. Wa dzul quwwah wal qahri li ghairihi. Dan zat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan terhadap orang lain. Jadi karena Allah memiliki keagungan, kekuatan, kekuasaan terhadap orang lain, sehingga orang lain enggak mungkin bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin bisa mencapai derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala adalah di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Qaulu ar-rafi' maknahu ma'khudun min ar-rif'ah. Ar-rafi' maha tinggi, diambil dari lafaz ar-rif'ah. Rif'ah, apa makna rif'ah? Wa rif'ah yuqsadu biha rif'atul makan wa rif'atul makana. Ar-rif'ah, ketinggian tersebut diinginkan dengannya ketinggian tempat dan ketinggian kedudukan, yang dikenal dengan istilah ulul makan wa ulul qadar. Tinggi tempatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya, tinggi di atas arasy. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh arasy. Warif'atul makan, warif'atul makanah, dan tinggi kedudukannya. Wa huwal ladzi ittasafa bihima subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tersifati dengan ulul zat wa ulul qadar. Rif'atul makan ay kaunuhu istawa 'alal 'arsy, tinggi tempatnya yaitu dikarenakan Allah beristiwa di atas arsy. Wa rif'atul makanah, tinggi kedudukannya, ay annahu wal ilahul haq alladhi taqdha li jabrutihi wa izzati wa kamali kullul makhluqat wa billahi taufik. Disebut dengan tinggi kedudukannya dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala ilahul haq, sesembahan yang hak, alladhi taqdha li jabrutihi wa izzati wa kamalihi kullul makhluqat, yang seluruh makhluk tadi tunduk terhadap kekuasaan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala wa billahi taufik. Kemudian beliau menyebutkan kata Imam Al-Muzani rahimahullah taala, wa alin, alin Allah Subhanahu wa taala alin, tinggi ya, ala arsyhi, di atas arasnya. Fi majdihi bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Fi majdihi bidzatihi, dalam kemuliaannya dengan zatnya. Mana yang tinggi di atas arasy tadi betul-betul dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala danin, dekat ya, dengan hambanya ya, dekat dengan hambanya, bi ilmihi, dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba dari sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia Allah dekat dengan hamba. Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi sekian banyak perkara. Maknanya tidak ada perkara yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sedikit pun. Baik yang belum terjadi, yang sedang terjadi di alam semesta ataupun yang akan terjadi. Difahami? Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Dan dia Allah Subhanahu wa taala anfadha, melanjutkan, menunaikan, melangsungkan, fi khalqihi, pada makhluk-makhluknya tadi, sabiqal maqdur, takdir yang sudah berlalu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala apa namanya, menjalankan gitu loh, melangsungkan di kalangan makhluk ini tadi apa yang sudah ditakdirkan pada takdir yang telah lalu. Wa huwal jawadul ghafur, dia adalah zat yang al-jawad, maha dermawan, al-ghafur, maha memaafkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan yang berkhianat dan mengetahui segala sesuatu yang disembunyikan dalam hati. Asy-syarah. Qala al-Muzani, berkata al-Imam al-Muzani rahimahullah anillahi subhanahu wa ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Allah subhanahu wa ta'ala alim, tinggi di atas arasy ya, pada kemuliaannya, bidzatihi, dengan zatnya. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, aqul inna uluwallahi azza wa jalla alaihi adillatun kathirah. Sesungguhnya ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu dalilnya sangatlah banyak. Faqala subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan ada sekitar 18 argumentasi yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara global ya. Dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di sini. Di antara dalil yang menunjukkan adalah naiknya amalan soleh. Kalau naik itu kemana? Ke atas kan, itu tadi. Di antara dalil yang menunjukkan tingginya Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah, berarti kan dari atas ke bawah. Di antara dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan. Allah menurunkan hujan dari langit. Sekian banyak dalil, ya. Naiknya ruh ketika ada orang meninggal, itu juga dalil menunjukkan sekian. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan ada 18. Ya, para ulama menyebutkan ribuan kalau mau dikumpulkan dalilnya. Qala subhanahu wa taala, Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur, am amintum man fis sama ay yursil alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit? Kira-kira di langit itu apa, burung, pesawat? Tidak mungkin, pasti Allah Subhanahu wa taala ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membukakan bumi tadi, membelahkan, yakhsif itu bumi itu sup langsung dibelah, dilongsorkan, fa idza hiya tamur, tiba-tiba dia goncang. itu maknanya azab dari bawah. Am amintum man fis sama ayursila alaikum hasiban. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit yang mampu untuk mengirimkan kalian dari atas berupa hasiban, batu. Ya kan? Fasata'lamuna kaifa nadzir. Maka kalian akan tahu bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya rahmatullah. Jelas ya? Siapa yang bisa menurunkan azab dari atas, mengeluarkan dari bumi? Maksud ayat ini tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jalla min qa'il. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Berkata zat yang maha mulia, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik perkataan yang baik, wal 'amalus shalih, dan amal shalih yarfa'uhu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik perkataan yang baik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li jariyati Muawiyah ibn al-Hakam, ibn al-Hakam. Rasul menyatakan kepada budak milik Muawiyah bin al-Hakam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qala fis sama, Allah di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qal a'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, dia adalah budak seorang mukminah. Kata Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi wa ahlus sunnati ya'taqidun bi anna allaha mustawin ala arshihi alin ala khalqihi ba'inun minhum bidhatihi. Ahlu sunnah meyakini, punya i'tiqad, punya keyakinan bahwasannya Allah istiwa di atas arsh. Satu, ini poin penting, Allah istiwa di atas arsh, alin ala khalqihi, tinggi di atas makhluk. Berarti istiwanya Allah SWT di atas arsh. Arsh makhluk bukan? Makhluk. Allah tinggi, berarti ketinggian Allah SWT di atas arsy itu tadi berada lagi di atas arsy. Ba'inun minhum bidzatihi, dan terpisah dari makhluk tadi secara zatnya. Berarti apa? Allah SWT tidak nempel dan tidak berpijak di arsy. Jangan difahami ketika ahlu sunnah menyatakan Allah SWT di atas arsy butuh tempat, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mereka dari kalangan Asy'ariyah ya. Mereka mengatakan, ya, sebagian syubhat-syubhat mereka, mereka mengatakan kalau Allah SWT dinyatakan di atas arsy, berarti kan butuh tempat. Allah SWT tidak butuh tempat. Padahal ahlus sunnati wal jamaah tidak menyatakan seperti itu. Ahlus sunnati wal jamaah menyatakan ba'inun minhum bidzati. Allah terpisah dari makhluk secara zatnya. Jadi Allah SWT berada di atas arsy, namun Allah SWT tidak butuh terhadap arasy. Wa huwa ma'ahum bi ilmihi. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap bersama makhluk bi ilmihi, dari sisi ilmunya. Difahami? Sama ana mengatakan. Nasihin antum yang jadi jaga rumah belajar. Tapi antum di bawah pantauan ana. Apakah menunjukkan ana selalu tinggal di sini? Enggak kan? Itu tadi. Mengatakan sudah pergi sana, bapak bersamamu. Itu menunjukkan apa? Bapak yang mengawasi, memantau. Bukan maknanya bersama, ikut bersama kita. Wa haymanatuhu wa qahruhu wa ghalabatuhu. Dan haymanah, sifat haymanah dari ambil apa ya? Muhaimin. Ya. Haymanah wa qahru wa ghalabatuhu. Itu semakna. Haymanah, qahar, ghalabah, itu maknanya menguasai atau kekuasaan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu yang bersama hamba. Difahami? Jadi yang bersama hamba tadi ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita enggak mungkin bisa lepas dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun gerak-gerik kita pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak bersama kita secara zat, namun ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan kita enggak mungkin bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada. Wa qawluhu wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala danin, mendekat-dekat, danin dekat dengan makhluknya berupa ilmunya, ya. Dengan ilmunya tadi Allah Subhanahu wa taala dekat kepada makhluk. Makanya kata beliau wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. dengan ilmunya tadi, Allah SWT dekat kepada kepada makhluk. Jadi yang dekat tadi apa? Ilmu. Ay annallaha subhanahu muttali'un ala ibadihi. Allah melihat, mengetahui hamba-hambanya. Ya'lam wasawis as-sudur. Allah tahu was-was yang ada dalam hati. Maksudnya bisik-bisik hati ini tadi tahu dalam hati. Ngasih ini tabok kayaknya. Tapi ngomong dalam hati. Firhan ngomong di belakang tabok nih ngasih ini. Tapi dalam hati itu Allah SWT tahu. Yang antum ngomongkan itu enggak tahu dia, senyum-senyum di depan antum kan. Wa khafaya adh-dhamair. Allah juga tahu khafaya adh-dhamair. Khafaya itu khafi, perkara-perkara yang samar, adh-dhamair dari dalam hati ini tadi. Maknunul maknunal maknunal qulub. Maknun, maknun itu maknun sesuatu yang tersimpan, ya, tertutup. Al-qulub, maknanya sesuatu yang tersimpan, tertutup hati tadi. Itu mirip lah semuanya. Wasawis as-sudur, khafaya adh-dhamair, maknun al-qulub, itu semua ada dalam hati, itu tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala, makanya kalau ada orang mengetahui, dia tahu hati, isi hati seseorang, maka dia dukun. Kenapa? Karena dia mengaku punya ilmu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, nahnu di sini maknanya malaikat. Al-qurbu di sini pendapat mayoritas para ulama adalah qurbul malaika. Dan kami para malaikat sangatlah dekat kepada hamba tersebut dibandingkan urat urat lehernya. Itu ala qaulin, ya, ala qaulin. Pendapat yang lain mengatakan annahnu qurbu di situ qurbullah. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara bitila'ihi ala wasawis an-nufus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang itila', taunya Allah Subhanahu wa taala terhadap waswas yang ada dalam jiwa. Wa qurbihi min kulli 'abdin qurban bihi yakunu aqrab ila 'abdihi min hablil warid. Dan Allah mengabarkan tentang dekatnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap hamba dengan kedekatan yang lebih dekat kepada hamba tersebut dibandingkan urat leher. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Ini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, nampaknya beliau lebih menguatkan pendapat yang menafsirkan ayat ini, al-qurbu di situ qurbu minallah. Kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dikuatkan oleh banyak para ulama, kedekatan di situ adalah al-qurbu malaika, kedekatan malaikat. Pada ayat tadi Ibnu Katsir mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yakni malaikatuhu ta'ala aqrab ilal insan min habli waridihi ilaihi. Maknanya malaikat Allah SWT lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat urat nadinya. Karena yang berkaitan ayat ini sebenarnya berkaitan dengan kematian. Malaikat itu sudah dekat. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah qauluhu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid huwa qurbu zawatil malaika wa qurbu ilmin lahi minhu. Makna kedekatan aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Ibnu Taimiyah, huwa qurbu zawatil malaika, kedekatan zat malaikat. Juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang menyatakan al-qurbu di situ kedekatan malaikat. Itu yang banyak para ahli tafsir menafsirkannya. Kedekatan situ adalah kedekatan malaikat. Namun Syekh Abdurrahman Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi nampaknya secara zahir kalam beliau, beliau menyebutkan al-qurbu di situ adalah qurbu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan wa hablul warid. Hablul warid huwal irqu al muhit bil unuqi, adalah urat yang meliputi leher. Urat yang meliputi leher itu namanya al warid. Wa qala jalla min qail, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia menyatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Tidaklah ada obrolan najwa. Najwa itu bisik-bisik, obrolan. Obrolan tiga orang, melainkan Allah ada yang keempatnya. Tidak ada yang ngobrol berlima, melainkan Allah yang keenamnya. Mananya Allah tahu. Ya. Wala adna min dzalik, tidaklah kurang dari hal tersebut. Wala aktsara, tidak pula banyak dari hal tersebut. Illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah kabarkan mereka dengan apa yang mereka kerjakan nanti pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Kemudian ditutup ayat di sini, innallaha bikulli syai'in 'alim. Antum perhatikan setiap ayat yang menyebutkan berkaitan dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala selalu ditutup dengan al-'ilm. Ya. Menunjukkan kedekatan tersebut adalah kedekatan berupa ilmu. Kemudian beliau menyebutkan, qauluhu ahata bi ilmihi, ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqi sabiqal maqdur wa huwal jawadul ghafur. Allah Subhanahu wa taala ilmunya tadi meliputi sekian banyak perkara. Dan Allah Subhanahu wa taala anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Allah Subhanahu wa taala menjalankan, menunaikan, merealisasikan, itu makna anfadha. Pada makhluknya tadi sabiqal maqdur. Takdir yang telah berlalu. Maknanya takdir yang telah berlalu tadi pasti akan di takdir berlalu, takdir yang ada di Lauhul Mahfudz pasti akan di apa namanya? Direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Pasti berlalu. Terjadi. Wa huwal jawadul ghafur, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pandangan-pandangan yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Aqul hadhi aqidatu ahli sunnati wal jamaah kama sabaq. Ini adalah akidah ahli sunnati wal jamaah sebagaimana yang telah lalu. An wa annahum ya'taqidun annallaha fawqa 'arsyi bidzati. Bahwasannya mereka ahli sunnati wal jamaah meyakini Allah di atas arasy secara zatnya. Wa annahu ma'a khalqi bi'ilmi. Namun Allah Subhanahu wa taala juga bersama makhluk ditinjau dari sisi ilmunya. Zatnya Allah di atas langit. Namun ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apa bersama kita? Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bersama kita. Apapun gerak-gerik kita di muka bumi ini semuanya tahu. Berbeda dengan contoh misalkan Andres naiklah pucuk gedung yang tinggi. Kadang antum enggak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawah. Atasan bos direktur suatu perusahaan, dia berada di lantai paling tinggi. Kadang dia enggak tahu apa yang dilakukan anak buahnya kecuali melalui CCTV. Itu pun yang terpantau CCTV. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dilakukan oleh hambanya tadi. Sehingga ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada di alam semesta ini tadi sangatlah dekat. Wa anna qada'ahu fihim nafidun, dan bahwasanya takdir ketentuan Allah pada mereka pasti berlangsung. Tidak mungkin luput. Kalau ditakdirkan Mas Ujang antum jadi ulama, kalau antum ditakdirkan bukan jadi ulama, walaupun belajar Cak Manubai tetap tidak jadi ulama. Kita cuma bisa apa? Ikhtiar. Antum yang belajar di sini cuma bisa ikhtiar istilahnya. Ya. Ikhtiar usaha al-kasab, al-amal, berupaya untuk berusaha. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, menentukan. Ada orang yang belajarnya luar biasa, tidurnya semalam cuma 3 jam. Siang tidak pernah tidur. Menghafal terus. Tapi gitu-gitu baik ilmunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Namun keseringannya setiap orang yang berusaha dengan keras pasti dia akan mendapatkan hasil. Itu tadi. Wa qadaruhu fihim jarin, dan qadar takdirnya Allah Subhanahu wa taala pada mereka pun pasti berlanjut. Yahdi man yasha'u bifadlihi. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki bifadlihi. Dengan dasar apa? Sebagai bentuk karunia. Ingat ya, kita diberi hidayah oleh Allah, kenal dakwah sunnah ini tadi, itu adalah karunia dari Allah SWT. Kita diberi oleh Allah SWT rezeki, itu merupakan karunia dari Allah SWT. Wa yadhillu man yasha'u bi'adlihi. Dan Allah juga menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki itu dengan keadilan dari Allah SWT. Ada orang yang Allah sengaja sesatkan, itu pun dengan hikmah dari Allah SWT. Allah Maha Adil. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Allah SWT memberikan hidayah kepada hamba, itu kehendak Allah SWT. Adapun kesesatan bukan dikehendaki oleh Allah SWT. Jawabannya, kesesatan pun dikehendaki oleh Allah SWT. Mereka kadang protes. Nah, kalau Allah SWT mengendaki kesesatan, terus kenapa mengendaki kesesatan pada si A? Itu kan namanya zalim. Itu pemahaman Mu'tazilah. Jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang dia kerjakan, namun mereka lah umat manusia yang akan ditanyakan. Wabillahi taufik. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah lanjutkan besok.